al-ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jangan ada yang tidur, ya. Jangan ada yang melamun. Pagi-pagi masa udah melamun apa kamu? Kebanyakan orang, ya, kebanyakan umat Islam di muka bumi, khususnya di Indonesia, ya, kalau kita perhatikan, kalau kita mau memperhatikannya, ngelihat-lihat, banyak di antara mereka yang tidak bisa untuk bangun subuh, berat, ya. Nah, kita bersyukur sekarang kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang barangkali teman-teman seperti kalian, orang lain, ya, teman-teman waktu SD kalian, belum tentu mereka bisa melaksanakan ini. Karena ini berat. Bangun subuh itu berat. Perlu perjuangan. Ya. Padahal disinilah justru dengan bangun subuhlah orang itu akan menjadi baik, jiwanya akan menjadi baik, jiwanya akan dipenuhi dengan semangat. Ya, maka kita harus pertahankan, ya, untuk bisa bangun subuh dalam keadaan penuh semangat, diawali dengan berzikir mengingat kepada Allah, lalu kemudian berwudu, ya, setelah itu sholat, melaksanakan sholat dengan tanpa ada lagi rasa mengantuk. Kalau masih diiringi dengan rasa mengantuk, berarti belum sempurna. Ya. Kamu harus berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan rasa ngantuk. Enggak usah dulu kamu pergi berjihad ke medan perang. Ya, sekarang itu masih perang di Suriah, di Palestina, bahkan di Myanmar, orang-orang muslim di Burma itu dibantai, dibakar. Bahkan sekarang masjid-masjidnya itu dibakar di sana oleh orang-orang Buddha. Ya. Kita belum mampu untuk pergi ke medan perang. Perang kita saat ini adalah melawan hawa nafsu diri kita dulu. Karena tidak mungkin orang bisa berjuang di medan perang kalau melawan matanya saja belum bisa. Ya kan? Pergi ke medan perang, tapi pas di medan perang itu sambil ngantuk, akhirnya ketembak duluan. Ya. Coba sekaranglah kamu berjihad di sini, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan melawan rasa kantuk yang ada di mata kamu. Kalau kau berhasil, ya insyaallah. Ya, orang yang menang, ya, melawan orang-orang kafir, berjuang melawan orang-orang kafir itu adalah orang yang mampu menaklukkan rasa kantuk pada waktu subuh. Betul? Kita buktikan dalam sejarah. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Palestina dari cengkraman orang-orang salib? Sudah sekian lama Palestina, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Kristen, di mana mereka sudah banyak membantai orang-orang Islam di sana. Salahuddin Al-Ayyubi merasa prihatin kepada orang-orang muslim, sudah banyak di antara mereka yang dibantai dengan sadis oleh orang-orang Kristen. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima berpikir bagaimana caranya melawan orang-orang kafir itu. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi belum untuk memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir sampai beliau mengecek terlebih dahulu kepada setiap masjid pada waktu sholat subuh. Ya, apakah masjid-masjid itu sudah penuh atau belum? Jamaahnya penuh atau belum dengan melaksanakan sholat subuh? Ya, Salahuddin Al-Ayyubi melihat setiap masjid. Ya, ketika ternyata kaum muslimin mereka bisa bangun subuh, ya, tanpa ada rasa kantuk lagi. Ya, mereka dengan khusyuk melaksanakan sholat. Bahkan sholat subuh itu udah kayak sholat Jumat. Ya, di Indonesia kan ramenya cuma sholat Jumat doang. Sholat-sholat yang lainnya kosong. Ya, pada saat itu sholat subuh itu sudah kayak sholat Jumat. Bahkan masjid-masjid itu enggak cukup menampung jamaah, sehingga ada yang di luar, ada yang di jalanan. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kaum muslimin punya kekuatan untuk bisa melawan orang-orang kafir. Dan betullah pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi menggerakkan pasukan, mempersatukan pasukan kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Ya, salibis, ya. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan kemenangan, ya, melawan orang-orang Kristen, sehingga Masjid Al-Aqsa berhasil, ya, diambil oleh kaum muslimin. Tidak ada lagi kezaliman setelah itu, menegakkan keadilan. Ya, nah sekarang Masjid Al-Aqsa itu sedang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, tapi belum ada kaum muslimin yang bisa mengusir orang-orang Yahudi seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kalau kalian ingin menjadi generasi Salahuddin Al-Ayyubi, nah sini di sekarang belajar ketika subuh tidak ngantuk. Ya, kalau ketika subuh masih ngantuk, belum bisa jadi generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang ingin menjadi seperti panglima Salahuddin Al-Ayyubi? Nah, syaratnya jangan ngantuk ketika subuh. Kalau antum masih ngantuk ketika subuh, belum bisa. Ya, jangankan jadi Salahuddin. Gak bisa. Ya, gitu. Bahkan berita yang paling baru. Ya, kalian tahu Turki? Turki itu di mana adanya? Ya, Turki itu sekarang presidennya siapa? Recep Tayyip Erdogan. Ya, Recep Tayyip Erdogan. Dia itu presidennya. Ya. Dan alhamdulillah Recep Tayyip Erdogan ini adalah presiden yang paling terbaik yang pernah saya tahu. Ya, kenapa? Karena dia sudah berusaha mengembalikan nilai-nilai Islam yang ada di Turki, ya, setelah sekian lama dihilangkan. Nah, tolong kalau ada yang tidur didorong, ya, supaya tidak tidur. Temannya di samping lihat kalau ada yang ngantuk dibantu. Ini pun masih perlu bantuan. Ya, katanya mau jadi generasi Salahuddin. Ya. Turki, ya. Turki itu adalah dulu tempat di mana kaum muslimin memiliki kekuasaan. Ya, kekhalifahan. Yang namanya umat Islam itu harus punya seorang pemimpin. Jadi umat Islam itu tidak boleh dipisah-pisah. Ya, umat Islam nggak boleh dipisah, umat Islam Indonesia, umat Islam Malaysia, umat Islam Arab Saudi, ya, itu. Jadi sekarang kan masih dipisah-pisah, punya presidennya masing-masing, kan? Nah, sebenarnya kalau yang namanya umat Islam tidak boleh dipisah-pisah di antara negara-negara. Umat Islam itu di seluruh dunia harus bersatu. Ya, walaupun negaranya berbeda-beda, mereka harus bersatu dan harus punya pemimpin, satu orang pemimpin. Namanya khalifah disebutnya. Seperti yang dulu pernah dijalankan oleh umat Islam yang dahulu. Ya, dimulai dari Rasulullah SAW, lalu kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, nah, disebut sebagai khalifah Abu Bakar Siddiq, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar itu pemimpin bagi negara mana? Seluruh negara, tidak ada batasan. Ya, pusatnya di mana? Ibu kotanya pada saat itu? Di Madinah. Ya. Gitu. Jadi Abu Bakar di Madinah. Nah, terus rakyatnya di mana? Bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Arab Saudi. Ya, kalau dulu namanya bukan Arab Saudi. Saudi itu Suud. Suud itu Raja Suud, ya. Gitu. Kalau dulu kan belum ada namanya Saudi. Ya, Hijaz, ya. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Nah, rakyatnya ada di Syam, rakyatnya ada di Persia, ada di Yaman. Ya, Indonesia belum masuk. Islam masuk ke Indonesia itu tahun berapa? Abad ke berapa? Ya, tepat abad ke-7 Masehi dan abad ke-1 Hijriah. Abad ke-7 Masehi, abad ke-1 Hijriah itu sudah ada catatan, bukti catatan, ya, pengiriman surat. Ya, pada zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pada saat itu ada raja apa, kerajaan Sriwijaya, ya, yang meminta mengirimkan orang untuk mengajarkan Islam ke Indonesia. Itu mulai dari situ, ya. Islam masuk ke Indonesia. Nah, kekhalifahan Islam itu yang paling terakhir umat Islam di seluruh dunia punya khalifah itu di Turki. Namanya kekhalifahan Turki Utsmani. Itu yang paling terakhir. Ya, yang pemimpin terakhirnya, khalifah terakhirnya namanya Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II. Ya, lalu setelah itu oleh orang-orang kafir berusaha untuk dihancurkan, diruntuhkan, ya, sampai kemudian khalifahnya diasingkan, digantilah oleh sang pengkhianat, ya, yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, bahkan dia aslinya keturunan Yahudi, namanya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ketika Mustafa Kemal Atatürk menjadi pemimpin di Turki, semuanya dirubah. Yang tadinya syariat Islam ditegakkan, dihapus. Syariat Islam dihapus. Ya, bahasa Arab dilarang, diajarkan. Tidak boleh berjilbab, memakai jilbab. Bahkan azan saja, azan harus dirubah pakai bahasa Turki. Ya, ini parah. Ya, ini parah. Namanya sekuler. Sekuler itu menyingkirkan agama, menyingkirkan Islam. Sampai setelah lama, sekian lama, 90 tahun di Turki itu berjalan terus begitu. Islam itu dilarang di sana. Walaupun penduduknya mayoritasnya muslim, tapi dilarang. Ya. Nah, baru kemudian sekarang muncul, ya, partai-partai Islam. Ya, yang kemudian alhamdulillah dipimpin oleh Erdogan, ya, Recep Tayyip Erdogan, ya, namanya siapa? Itu presiden Turki. Dia ingin mengembalikan Islam seperti waktu kejayaan Muhammad Al-Fatih yang telah membebaskan Muhammad Al-Fatih, pemimpin sebelumnya itu, ya, panglima yang terkenal. Nanti kalian harus belajar siapa, harus mengenal siapa itu Muhammad Al-Fatih, panglima yang luar biasa. Ya. Sekarang di kantornya yang tadinya gambar Mustafa Kemal Atatürk diturunkan, diganti dengan gambar Muhammad Al-Fatih oleh Recep Tayyip Erdogan. Ya, bahasa Arab kembali diajarkan. Islam, syariat Islam perlahan-lahan untuk diterapkan. Jilbab yang tadinya dilarang di Turki itu, sekarang orang sudah bebas berjilbab. Bahkan istri Erdogan itu berjilbab, ya, istri perdana menterinya juga berjilbab, Abdullah Gül namanya. Nah, kemarin tanggal hari Jumat malam Sabtu, ingat, ini kehebatan Turki. Malam Sabtu kemarin, sekarang hari apa? Selasa, Senin, hari Sabtu. Malam Sabtu kemarin. Ya. Itu karena Turki itu semakin kuat, dipimpin oleh Erdogan, semakin kuat. Perekonomiannya maju. Yang sebelumnya itu rusak perekonomiannya dengan sistem yang diterapkan sejak oleh Mustafa Kemal itu, rakyatnya semakin secara. Fasilitas-fasilitas tidak layak, fasilitas umum itu tidak layak, seperti kereta sudah kacau. Nah, dengan adanya Erdogan ini, sudah 10 tahun, selama 10 tahun beliau memimpin, ternyata ada perubahan yang sangat hebat. Yang tadinya termasuk negara miskin, sekarang menjadi negara yang kaya. Ya. Sehingga rakyat banyak yang cinta kepada Erdogan. Pada malam Sabtu kemarin, ya, tentara, sebagian tentara yang pengkhianat, katakan mereka itu pengkhianat, tentara pengkhianat berusaha untuk mengkudeta. Mengkudeta Erdogan. Ya, mengkudeta itu apa? Memaksa untuk menurunkan Presiden Erdogan. Ini hebatnya rakyat Turki, karena rakyat Turki sudah mendapatkan pendidikan yang hebat. Ya, dan yang paling hebat itu, ya, ternyata karena mereka rajin ke masjid. Kekuatannya itu ada ketika mereka ada di masjid. Ya, Recep Tayyip Erdogan sudah mengetahui rencana mereka, maka dia segera memberitahukan kepada orang-orang, ya, kepada para ininya, lalu segera apa? Mengumumkan kepada semua rakyat pada dini hari jam 2, setengah 2 malam. Pakai apa cara mengumumkannya? Sangat mudah sekali. Mereka di Turki itu, orang-orang mengumumkan bahwa akan ada kudeta dari tentara-tentara terhadap Erdogan, diumumkan di mana? Di speaker-speaker masjid. Pada malam hari jam 1:30. Diumumkan di speaker-speaker masjid kepada semua rakyat harus bersiap-siap. Erdogan, presiden, ya, memerintahkan untuk semua rakyat keluar ke jalan-jalan. Bayangkan, malam hari 1:30. Ya, orang lagi nyenyak-nyenyak tidur. Tapi ini karena rakyat Turki sudah terbiasa bangun malam. Coba kalau yang tidak terbiasa, enggak tahu, tiba-tiba kemudian ya ada tentara masuk ditembak, gitu kan? Ya, akhirnya dengan pengumuman itu semua rakyat, ya, khususnya yang laki-lakinya semua keluar turun ke jalan. Ya, di sana ada tentara-tentara. Ya, mereka tidak takut sama sekali. Walaupun rakyat itu hanya membawa pentungan-pentungan doang. Tidak ada senjata. Ya. Mereka tentara yang ada di tank baja, ya. Walaupun sebenarnya tentaranya hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil, tapi berhasil dihadang oleh rakyat. Ya, dihadapi. Gitu ya. Maju terus. Akhirnya tentara pun berpikir mereka tidak berani untuk menembak, walaupun ada sebagian orang yang syahid di dalam peristiwa itu. Ya, kemudian tank baja itu ditaikin gitu ya, kemudian tentaranya tuh kemudian ditangkap. Ya, tentaranya ditangkap. Jadi tentara ditangkap oleh rakyat. Ya, gitu. Ditangkap. Ya, kemudian dipentung, ya, dipukul tentara-tentaranya itu. Ya, alhamdulillah tidak jadi, gagal kudeta itu. Hebat. Ya, kudeta yang dilakukan di Turki kemarin itu berhasil digagalkan oleh rakyat, bayangkan. Kenapa? Karena rakyatnya cinta kepada presidennya, cinta kepada Erdogan. Ya, karena dia ikhlas berjuang, ya, memimpin negaranya untuk mensejahterakan rakyat. Itulah pentingnya ya masjid, maka selalulah ada di masjid, ya gitu. Khususnya sholat subuh, ya bahkan ditambah dengan sebelumnya, sebelum subuh bangun malam di masjid melaksanakan qiyamul lail. Ya, maka kalau ada yang nyerang nanti ke Indonesia, gampang, kita siap, udah siap berjihad. Coba kalau semuanya pada tidur, hancur semua, udah habis. Dengan satu kali bom udah habis. Tapi siapa yang akan menyelamatkan Indonesia ini? Ini para pejuang malam, para pejuang subuh. Ya, maka biasakan di pesantren ya untuk tidak tidur setelah bangun. Jadi setelah bangun tidak tidur lagi. Ya, apalagi subuh. Subuh itu udah jangan tidur lagi. Kenapa? Karena pada waktu subuhlah adanya barokah. Berkah itu ada pada waktu subuh. Ya, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu subuhnya. Kalau subuhnya tidur, dapat berkah tidak? Tidak. Tidak dapat, tidak dapat berkah. Ya, jangan kalah sama ayam, ya, ayam jago yang berkokok. Ya, subuh bangun. Ya, siap untuk tidak tidur waktu subuh? Ya. Caranya gimana supaya tidak ngantuk? Caranya gimana? Hah? Sebenarnya yang pertama kali caranya adalah punya niat. Kamu niatkan sejak malam, sejak mau tidur, ingat, sejak mau tidur harus punya niat, saya nanti bangun tidak akan tidur lagi. Itu niatkan dalam hati. Kalau dalam diri kamu enggak ada niat, apa enggak akan bisa. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kamu yang ngantuk sekarang, yang ngantuk-ngantuk itu niatnya berarti belum ada untuk tidak tidur. Yang pertama kali ada niat. Baik santri baru, santri lama juga tetap masih ada. Ya, kalau tidak ada niat dalam dirinya, kamu di pesantren udah 1 tahun, 2 tahun, tetap aja. Ya, waktu subuh masih, karena ini berat, ini sedikit yang berhasil. Saya lihat santri lama juga masih ada. Ya, yang ngantuk. Ya. Jangan sampai kalah ya sama santri baru. Baru 2 hari udah hebat, tinggal ngantuk. Kamu udah 2 tahun, ini baru 2 hari. Kamu udah 2 tahun di pesantren, masa masih ngantuk juga? Ya. Jangan kalah sama Kausar Al-Fadil, ya. Ini penerus Ari Rahman ini. Ya, mirip. Mirip dengan Ari Rahman. Ya. Gitu. Di dalam Al-Qur'an, karena kita temanya tadabur ya, tadi baru pembukaan sebenarnya, tapi udah mau habis waktunya. Kita sambung aja udah ya, temanya sama ya kayak tadi, tentang subuh. Ya pentingnya kita untuk subuh tidak tidur itu. Apalagi yang paling parah, bahkan sholat sambil ngantuk. Ya, itu dilaknat itu, tidak boleh ketika sholat ngantuk. Tidak boleh. Sholatnya tidak sah. Tidak husu. Sholatnya. So, tadi lihat kamu masih ada yang ngantuk enggak waktu sholat subuh? Ya, berdiri gini kan? Ada. Siapa coba yang masih ngantuk ketika sholat? Ya. Saya enggak takut sama Allah. Sholat itu kan menghadap Allah. Masa dia menghadap Allah kayak bisu nggak topan? Kamu menghadap guru sambil ngantuk, apa enggak? Gitu ya, guru lagi ngomong, kamu, misalnya kalau ini kan banyak ya, ya ada yang merasa mungkin nggak ketahuan, nggak kelihatan, gitu ya ngantuk. Tapi kalau ngobrol berdua, misalnya gitu, gurunya lagi ngomong, dia malah tidur. Sopan gak kira-kira? Ya. Orang kayak kita diapain? Nah ini kalau sama guru saja atau sama orang tua saja tidak sopan, apalagi sama Allah. Kan yang namanya sholat itu sedang ngobrol dengan Allah, sedang komunikasi. Masa ngobrol dengan Allah kamu ngantuk? Ya, untung Allah, ada Allah tidak ngepret kamu. Ya, Allah masih menahan kemarahannya sampai nanti kemarahannya diberikan pada waktu neraka. Jangan menganggap sepele, kita harus takut. Ya, Allah akan mengepret kamu di neraka nanti dengan siksaannya. Di kepretnya bukan pakai tangan, pakai api neraka. Gitu. Coba tolong mulai dari sekarang, baik santri baru, santri lama, jangan ada yang ngantuk ketika sholat. Harus tanamkan dalam hati kita merasa takut kepada Allah. Ketika kita sholat, itu sedang berbicara dengan Allah. Masa berbicara dengan Allah kita sambil tidur? Kan gak sopan. Sopan gak? Gak sopan. Gak sopan sama Allah. Kalau gak sopan sama guru aja kan bisa dihukum. Ya? Gitu. Guru itu ya hukumannya paling kecil. Tapi kalau Allah, ya jadi idul itu keras, siksaannya itu keras. Nah maka sekarang kita belajar. Ya, nah di dalam Al-Quran ini sangat penting. Sholat subuh, waktu subuh itu sangat penting. Ya, yang mengandung keberkahan. Di dalam Al-Quran maka Allah banyak bersumpah dengan waktu subuh. Apa ayatnya? Waktu subuh. Wal fajri. Mungkin waktu fajar. Fajar itu apa? Subuh. Demi waktu fajar, demi waktu subuh. Kalau Allah bersumpah, kalau Allah bersumpah di dalam Quran, ini bayangkan, yang bersumpah bukan manusia. Kalau orang bersumpah, tujuannya untuk apa? Ayo, tujuannya demi Allah. Ya, saya ini saum misalnya ini. Demi Allah. Wallahi. Orang bersumpah tujuannya apa? Untuk meyakinkan supaya orang tidak mengungkap kita bohong. Benar enggak? Tapi kalau Allah sebenarnya enggak perlu bersumpah, enggak pasti benar. Allah itu enggak mungkin bohong. Allah enggak mungkin salah. Ya, Allah enggak butuh bersumpah, tetapi ternyata dalam Al-Qur'an Allah bersumpah banyak dengan makhluknya. Jadi kalau Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an menunjukkan yang disumpahkan itu sangat penting. Sangat penting. Ketika Allah bersumpah, wal fajri, demi waktu fajar, was subhi, idza tanaffas. Ya, demi waktu subuh apabila bernapas. Maksudnya apa? Menyingsing. Fajarnya menyingsing, cahayanya mulai ada. Mulai ada tanda kuningnya. Ya, tanda apa? Bukan kuning. Putih ya. Cahaya putihnya sudah mulai menyinari. Wa subhi idza tanaffas. Itu menunjukkan penting, waktu subuh itu penting. Bahkan dalam hadis dijelaskan, orang yang ketika datang waktu subuh dia masih dalam keadaan tidur, ya, maka kata Rasulullah, itu adalah orang yang jiwanya buruk, khabisun nafsi. Jiwanya buruk, lalu kemudian dia akan menjadi pemalas, kaslan. Tetapi orang yang mampu untuk bangun, ya, kemudian dia berwudu, melaksanakan sholat, setelah itu tidak lagi ngantuk, kata Rasulullah, dia adalah orang yang thayyibun nafsi, jiwanya baik. Ya, maka dia akan melewati hari itu, harinya itu dengan penuh semangat. Ya, jadi penentu sekali. bangun waktu subuh, suatu itu penentu dari baik atau buruknya jiwa kita. Ya, gitu. Makanya nanti buat orang tua, buat para orang tua yang mau mencari calon menantu, ya, caranya gampang. Ya, nanti kan kalian mau nikah ya, apalagi Wahyu. Siapa yang sudah balik? Balik siapa yang sudah balik? Balik siapa yang sudah balik? Orang disebut balik itu berarti, berarti apa? Orang disebut balik sama dengan apa? Orang disebut balik sama dengan siap nikah. Kenapa? Karena jelas ayatnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wabtal yatama hatta idza balagun nikah. Allah menyambungkan kata balagu, balik. Balik an nikah sama dengan nikah. Ya, orang balik itu berarti harusnya dia siap untuk menikah. Siapa yang sudah balik? Ya, tapi masalahnya sekarang banyak yang balik dan belum siap nikah. Ya, dia namanya siap nikah bukan siap keinginan doang. Dia harus siap memberi nafkah. Dia siap nafkah, memberi rumah. Memberi rumah, memberi nafkah untuk makan, memberi pakaian, ya, yeah, sudah punya ilmu, sudah punya kesiapan mental, dewasa, ya, yeah, sekarang orang udah bangun, jangankan balik, udah tua aja banyak yang masih kayak kanak-kanak tiktoknya itu, ya, yeah, makanya orang balik itu udah harus siap dia sebagai orang dewasa, jangan lagi kamu menganggap bahwa kamu masih kanak-kanak. Kamu sekarang masuk usia sanawiyah ini sudah selesai, masa kanak-kanak kalian sudah selesai. Sekarang kamu masuk pada usia dewasa. Jadi yang namanya usia dewasa harus mandiri. Makanya di pesantren itu belajar mandiri. Mandiri, makan sendiri, minum sendiri, mencuci sendiri, mandi sendiri. Bisa mengatur uang sendiri. Tanda dewasa itu bisa mengatur uang sendiri. Kata Allah apa? Orang yang tidak bisa mengatur uang, boros. Ya, dikasih sama orang tuanya ini bekal buat satu bulan. Baru dikasih udah habis. Ya, berarti dia tidak bisa menggunakan, mengelola uang. Kata Allah apa disebutnya? Sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh. Ya, supaya itu apa? Orang bodoh yang tidak bisa ngatur uang. Nah, kamu belajar menjadi orang-orang dewasa. Kata Allah apa? Wala tuqtus sufaha amwalahum. Jangan dikasih sama supaya itu harta mereka, jangan kasih. Wala tuqtus. Kenapa? Karena kalau dikasih, kalau dikasih ini berkenaan dengan anak yatim. Anak yatim yang sudah meninggal ayahnya ada warisan. Nah, uang ada uang warisan kan misalnya uangnya banyak. Ya, anaknya masih kecil. Ya, jangan dikasihkan, itu dipegang dulu oleh warisnya. Nah, lihat kalau dia sudah balik, baru boleh kasihkan. Tapi dengan syarat, dia sudah menjadi dewasa. Ciri dewasanya apa? Dia bisa mengatur uang. Maka sesungguhnya, orang ketika sudah masuk usia balik, dia harus bisa mengatur uang. Ya, kalau sudah balik tapi masih boros, masih pakai uang, tidak bisa ngatur uang. Ini disebutnya supah. Ya, nah kalau dia sudah bisa ngatur uang, kasih itu hartanya, udah kasih ke dia. Sekarang kan masih banyak yang ya bolon ya, gitu ya. Udah kembali dari mana tapi masih bolos. Dikasih uang banyak, ya mau dibeliin kerupuk semua, dibeliin permen. Ya harus dewasa, kamu harus belajar, pesantren harus belajar. Ya, gitu. Nanti kalau ini yang sudah balik, dia siap sama dengan berarti siap nikah. Nanti orang mertua itu ini yang mau jadi menantu, ya. Mertua itu gampang cara menilai, ya. Karena kan untuk menjadikan pendamping anaknya itu, putrinya itu, kalau diberikan yang soleh, yang bertakwa. Ya, karena kata Rasulullah, pilihlah menantu yang bertakwa. Karena kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Kalau dia ada kemarah, ada marah, ya marahnya itu tidak akan menjolimi. Itu orang bertakwa. Cirinya apa? Lihat saja. Satu aja cirinya adalah lihat dia suka sholat subuh atau tidak. Gitu aja. Cirinya. Kalau orang udah bisa melaksanakan sholat subuh tanpa ngantuk, ya otomatis sholat yang lain juga dilaksanakan. Kata yang paling berat, kata Rasulullah, buat orang munafik, yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Itu yang paling berat. Coba, kamu lihat, pasti banyak gak orang yang gak bisa bangun subuh? Masih, ya kan? Gitu. Bahkan mungkin di rumahnya pun masih ada orang tuanya yang susah. Nah sekarang kamu belajar di sini, nanti pulang ke rumah aja kan? Adik kamu, kakak kamu, ayah kamu, ya ibu kamu, tante kamu, semuanya, kakek, nenek, bangun kan sholat subuh? Hah? Nenek? Ya, gitu. Kamu aja dulu kasih contoh. Nah, ciri balik nanti, ini kalau orang sudah balik ya, itu akan dia mempertanggungjawabkan sendiri pahala dan dosa. Sudah bukan lagi tanggung jawab wali kamu, orang tua kamu. Kamu sudah akan dihitung, dicatat. Ya, kamu akan dicatat apa yang kamu lakukan. Amal soleh atau amal buruk dicatat, nanti sudah akan dibalas. Kirinya tiga. Nanti ini yang mau balik. Supaya kamu tahu. Jangan merasa, ah saya masih kanak-kanak. Kamu masih betah jadi kanak-kanak. Ini sudah saatnya mau balik, sudah jadi orang dewasa. Orang dewasa itu, orang balik itu berarti dia harus siap melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada Allah. Tanggung jawab yang paling besar adalah pertama, sholat. Itu tanggung jawab yang paling besar. Karena yang pertama kali ditanyakan oleh Allah di hari akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, benar dilaksanakan dengan benar, maka amalan yang baik baru bisa menjadi benar. Misalnya orang itu banyak sedekah, ya banyak membantu orang lain, tapi nggak sholat, udah nggak diterima amalan yang lain, gak ada gunanya. Jadi tanggung jawab pertama sholat. Cirinya kalau orang balik satu, dia bermimpi basah. Ya, dia bermimpi basah, artinya keluar air mata. Jadi pada saat bangun itu basah, ya keluar air mani. Air mani itu putih warnanya, bukan air kecil, ya kamu harus bisa membedakan. Ya masih ada yang masih ngobrol? Enggak ya? Ya itu keluar air mani itu tandanya berarti sudah balik. Nah kalau tidak ada ciri yang lain. Apa tadi, mimpi basah, kemudian atau misalnya dia gak mimpi tapi keluar air maninya aja juga sama. Pokoknya dia udah keluar air mani, walaupun gak mimpi sama. Ya, kemudian berikutnya apa cirinya? Nah itu, tumbuh bulu, ya tumbuh rambut di bawah. Ya, kalau udah tumbuh rambut, ya, rambut bagian bawah itu berarti menandakan balik. Ya, ada yang mudah? Kalau udah tunggu yang terbawa, berarti balik. Walaupun kamu belum keluar ini. Ya? Yeah? Gitu. Kalau kelas 2 udah balik semua ya. Udah balik. Kelas 3. Kalau kelas 1 ada udah balik kelas 1. Ya, itu ya. Jadi Allah bersumpah dalam Al-Qur'an berarti kita harus memperhatikannya. Tolong biasakan mulai dari sekarang. Ya, wal fajri. Ya, kemudian ayat lain mengatakan wasubhi idza tanaffas. Demi waktu subuh. Jadi sangat penting sekali. Ini harus dijaga. Subuh jangan ada lagi yang ngantuk, apalagi waktu sholat dia ngantuk. Ini sangat keterlaluan. Berarti dalam hatinya tidak ada perasaan takut kepada Allah. Makanya kalau ketika bangun tidur itu, yang pertama kali diingat apa? Allah. Ya, jangan yang lain. Ini baru bangun tidur, yang pertama kali diingat tuh mana dompet saya? Oh, itu salah. Yang harus pertama kali diingat itu Allah. Allah yang masih memberikan kita nikmat bisa bangun. Makanya kita baca doa. Ingat Allah itu baca doa. Apa doanya ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzii ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Coba santri baru siapa yang tahu arti doa dari doa itu? Kan katanya doa itu kan minta kepada Allah. Masa enggak paham yang kamu minta? Apa arti dari doa tadi? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah ya. Ahyana, menghidupkan kami ba'da ma amatana. Setelah Allah mematikan tuh, berarti tidur itu adalah bagian dari kematian. Bahkan dalam hadis dikatakan tidur itu adalah saudara kandung dari kematian. Ya, Allah telah menghidupkan kami setelah dia mematikan. Berarti selama tidur kita mati. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kembali. Kepada Allah, karena bisa jadi orang tidur gak bangun lagi. Langsung tembus itu. Ya, langsung tembus kepada kematian yang sebenarnya. Kematian yang hakiki. Makanya, nanti ada adab-adab ya. Nanti dalam tausiah akan disampaikan adab-adab. Termasuk juga adab tidur. Makanya orang kalau mau tidur itu sama kayak mau mati. Kenapa? Karena kita takut. Jangan-jangan waktu tidur gak bangun lagi. Makanya ketika sebelum tidur itu berdoa. Berdoa. Kemudian kan kita disuruh membersihkan dulu tempat tidur. Dibereskan, dirapikan dulu, tidak ada kotoran. Ya. Gitu. Kan doanya juga apa? Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Coba apa artinya itu? Hah? Apa ini? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kami bismika dengan namamu, Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Loh, lagi-lagi kan? Antara hidup dan mati. Jadi jangan dianggap penting. Kita mati itu nanti akan masuk ke alam kubur. Ya, mempertanggungjawabkan yang kita lakukan selama di dunia. Jadi kalau mau tidur nanti biasakan di ruangannya masing-masing oleh kakak kelasnya dibimbing. Kalau mau tidur ya seakan-akan kita itu mau mati. Makanya Rasulullah menyuruh untuk berwudu dulu. Berwudu mau tidur wudu, bukan wudu mau sholat, wudu mau tidur. sama obrolnya sama. Setelah itu berdoa, jangan ada obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Belum tidur. Jangan lupa berdoa. Nah, baru tadi niatkan supaya bangun subuh. Niatkan pada saat mau tidur, saya akan bangun subuh dan tidak akan tidur lagi, tidak ngantuk lagi. Kalau kamu sejak mau tidur sudah niat, insya Allah kamu tidak akan ngantuk, betul itu. Yes, gitu. Siap untuk meniatkan seperti itu. Ya, kalau yang masih ngantuk, saya yakin dia tidak niat. Waktu mau tidur tidak niat, tidak ada niat dalam hati. Nah, supaya tidak terlalu ngantuk, gimana caranya? Ya, pada siang harinya jangan terlalu capek. Ya, burung patan weh terus, gitu kan? Jika anak kecil, burung patan capek, akhirnya dia sulit untuk bangun. Jadi jangan terlalu capek. Kamu kan sekarang bukan pekerja matul ya? Kamu bukan seorang pemandul di sini, jadi jangan terlalu capek. Kamu seorang pelajar, hanya pelajar aja, tidak terlalu capek. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, tidurnya jangan terlalu malam. Ya, jadi yang membuat susah bangun itu tidurnya terlalu malam. Tidak boleh begadang. Kita itu jam 9 sudah selesai kegiatan semua, siap-siap tidur, ya. Nanti kalau yang ada yang setengah produk dulu, maksimal setengah 10 udah tidur. Itu kalau disiplin seperti itu, terbukti waktu kemarin itikaf jam 1 sudah bangun. Ya, santri-santrinya itu itikaf kemarin. Jam 1, setengah 2 udah siap udah bangun. Nah, tapi harus didorong dulu pokoknya apa? Baru setengah 2 baru bisa melaksanakan ibadah. Ya. Gitu. Tapi jangan tidur lagi setelah itu. Kecuali memang pas mau air. Ya, tapi jangan sampai kebablasan. Boleh kita tiduran dulu pas sebelum subuh. Kalau kita bangunnya memang terlalu malam, misalnya 1, 2, Rasul mencontohkan Rasul tidur lagi sebentar sebelum subuh. Tapi jangan sampai kebablasan. Itu yang tidak boleh. Ya, baru nanti setelah bangun subuh itu, setelah subuh, gak ada yang ngantuk. Terus. Ya, gitu. Jadi, ini tip-tipnya. Termasuk juga tip yang lainnya, supaya kita bisa bangun. Ya, adalah Rasul mencontohkan adanya Qailulah. Apa itu Qailulah? Qailulah itu tidur siang. Tidur siang, istirahat siang. Nah, istirahatnya ini disunahkan kalau Rasulullah SAW karena dia akan membantu untuk memudahkan bangun malam. Nanti biasakan siang hari setelah selesai kegiatan. Ya, kalau kita kan setelah selesai kegiatannya itu jam berapa? Setengah dua ya, kalau habis makan jangan langsung tidur. Istirahat sebentar, jangan langsung tidur. Nah, setelah agak sedikit ini ininya sudah masuk ya, sudah turun makanannya. Baru kita membalikkan badan kita untuk istirahat. Tidak usah lama-lama. Nanti kan sebelum asar sudah bangun lagi kita tadarus. Tidur siang itu enggak terlalu lama, 1 jam ya. Jam setengah. Itu biasakan seperti itu dan itu secara kesehatan sangat baik. Sangat baik untuk mencerdaskan otak. Karena kalau udah siang hari ini otak udah lelah. Berarti harus diistirahatkan dulu. Ketika sudah bangun itu sudah segar lagi. Nanti kan masih ada kegiatan lagi. Tadarus, sholat asar, belajar sore lagi, sampai malam lagi terus begitu. Kita semuanya di pesantren, kegiatan kita tidak ada lain, semuanya adalah kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah, termasuk ibadah mahdhah, termasuk menuntut ilmu itu ibadah mahdhah. Menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Nah kalau mau mati, jangan takut mati orang beriman. Kalau kita mati sedang dalam keadaan di pesantren dan belajar, kita akan tergolong orang-orang yang syahid di jalan Allah. Ya, ya, ya untuk apa? Bangun malam, bangun subuh, dan tidak tidur lagi ya, tidak ngantuk lagi. Usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.